Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana pada malam hari ini, ya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita semuanya, sehingga ya dengan pertolongan Allah inilah kita mampu untuk bisa berkumpul di masjid ini, yang ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Pernah saya sampaikan, pernah menyampaikan sebuah ayat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini, ya, kepada kita semuanya itu bukan ya, maksud atau kehendak Allah ingin membuat kita susah, ya, hidupnya susah begitu, Pak. Gelisah, merasa terbebani dengan syariat-syariat. Sebagaimana dalam surat apa, Pak? Mungkin ada yang masih ingat. Toha, Bapak, ayat 2. Sudah kita baca, ya. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ini, Bapak. Tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an kepada kamu wahai Muhammad, itu bukan maksud kami, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, membuat kamu menjadi orang susah. Akan tahu bahwa Al-Quran adalah rahmat, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya meringankan beban kehidupan kita, bukan membuat kita berat, bukan, tapi meringankan. Ada kisah, mungkin kisah ini ya, pernah kita dengar. Datang sebuah hadis dari hadis sahih dari sahabat yang mulia Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah, rawahu Imam Bukhari. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akha baina Salman wa Abi Darda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika orang-orang yang muhajirin yaitu dari Mekah yang mengalami ketika awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami, ya, penindasan-penindasan, gangguan-gangguan, siksaan-siksaan dari orang-orang kafir Quraisy, ya, sehingga Allah perintahkan kaum muslimin untuk meninggalkan tanah lahir mereka, Pak. Ya, Mekah ditinggalkan. Menuju mana, Bapak? Madinah. Ya, menuju Madinah. Di sana Rasulullah SAW, Bapak, mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, yaitu orang-orang yang asli Madinah. Orang-orang muhajirin dan orang-orang yang hijrah, mempersaudarakan sehingga mereka ya ada hubungan kekeluargaan, saling berkasih sayang. Di situ Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda, Allah. Salman Al-Farisi dan Abu Darda, dua orang sahabat yang sangat mulia. Kemudian setelah Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda, Fazaru Salman Abu Darda. Maka Salman Al-Farisi ini bapak-bapak ya, mengunjungi saudaranya. Karena tadi sudah diikat, ya, dipersaudarakan dengan Abu Darda. Sehingga ya, karena sudah keluarga, Salman Al-Farisi mengunjungi dari saudaranya Abu Darda. Kemudian sesampai di situ bapak-bapak, sesampai di rumahnya Abu Darda, maka fara'a Ummu Darda mutabaddilah. Maka Salman tadi melihat istrinya Abu Darda dalam keadaan mutabaddilah, yaitu tidak pernah terurus, mungkin pakaiannya lusuh, tidak pernah dirawat suaminya. Karena Abu Darda di sini terkenal semangat ibadah, bapak. Semangat ibadah, senantiasa puasa, senantiasa sholat tahajud. Kemudian faqala Salman, Salman mengatakan kepada tadi bapak istrinya Abu Darda tadi, "Ma sya'nuki? Kenapa keadaanmu semacam itu?" Ya. Kamu orang yang tidak pernah terurus. Maka faqalat, maka bapak istrinya Abu Darda, istrinya Abu Darda tadi mengatakan, "Aku ke Abu Darda laisa lahu hajatan fid dunya." Sesungguhnya saudaramu Abu Darda, saudaranya Abu Darda itu tidak butuh dengan dunia. Tidak butuh dengan dunia, sehingga istrinya tidak pernah terurus. Ini bapak. Ini saya masih mengingat ayat Toha tadi, bapak, bahwasanya Al-Quran ini menurunkan kita agar kita tidak menjadi orang susah. Saya sampaikan kisah ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi bapak, saya lanjutkan kisahnya. Ya. Jadi Abu Darda di sini karena semangat beribadah sehingga mengabaikan istrinya, keluarganya diabaikan. Fajaa Abu Darda fa sana'a lahu ta'aman. Maka Abu Darda datang bapak, ya, mungkin ke ruang tamu begitu, membawa makanan untuk menjamu saudaranya Salman Al-Farisi, menjamu. Ya, ini adalah manakala ada saudara kita berkunjung di rumah, ini bapak dijamu meskipun hanya air. Maka di sini juga Abu Darda menyiapkan makanan untuk saudaranya tadi, Salman Al-Farisi. Faqala, maka Abu Darda mengatakan, "Kul fa'ini sa'in, wahai saudaraku Salman, ya, makanlah. Aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa sehingga aku tidak bisa makan bersama kamu." Ini bapak. Kemudian faqala Salman, Salman mengatakan, "Ma ana bi'akilin hatta ta'kula." Wahai saudaraku Abu Darda, aku tidak akan mau makan. Aku tidak akan makan sampai kamu berbuka, kamu batalkan puasamu, makan bersama aku. Ya Allah. Kemudian Abu Darda membatalkan puasanya. Fa'akala. Ya, Abu Darda kemudian makan. Sehingga sama versi juga makan. Malam makana lain. Tak kala waktu malam telah tiba bapak. Malam telah tiba. Orang-orang mungkin pada berangkat ke kamarnya masing-masing untuk istirahat. Setelah mungkin siang aktivitas ya, mencari penghidupan ya, malam istirahat. Maka juga dengan sama Farisi, dia istirahat juga tidur, bapak. Maka zahada Abu Darda yakumul lail. Maka di situ bapak Abu Darda malah berdiri, berdiri untuk mengerjakan sholat tahajud di awal malam. Kemudian faqala Salman, Salman mengatakan, "Nam, wahai saudaraku Abu Darda, tidur kamu. Jangan sholat." Begitu kan bapak, sama-sama Al-Farisi. "Jangan sholat, jangan sholat sekarang, tidur." Kemudian Abu Darda ya, karena ya ada ikatan keluarga, mentaati. Fanama Abu Darda tidur Bapak katanya itu. Kemudian selang beberapa waktu lagi ya, zahada yakum. Abu Darda berdiri lagi Bapak. Mungkin tengah malam. Ya. Berdiri ingin mengerjakan sholat tahajud karena semangatnya dalam beribadah. Kemudian faqala Salman, "Nam, wahai Abu Darda, tidur kamu, jangan sholat, tidur." Kemudian Abu Darda tidur, Bapak. Ya, tidur. Kemudian falam makana akhir lain, tak kala ya malam sudah seperti malam terakhir, Pak, mungkin waktu sahur ya, akhir-akhir malam. Maka faqala Salman, Salman Farisi mengatakan, "Kumil an." Wah Abu Darda, kalau mau pengen sholat tahajud, sekarang waktunya, bangun. Ayo kita bangun. Bangun. Fasholla ya jami'a. Kemudian Bapak, keduanya sholat tahajud bersama-sama. Sholat tahajud bersama-sama di akhir malam. Kemudian Bapak, setelah itu ya, Salman Al-Farisi karena melihat saudaranya tadi ya, semangat dalam beribadah sehingga memberat-beratkan diri sampai istrinya tidak terurus ya, senantiasa puasa, kemudian senantiasa sholat tahajud ya, mungkin tidak pernah tidur begitu. Maka Salman Farisi disini mengatakan, "Inna li rabbika 'alaika haqqo wa inna li nafsika 'alaika haqqo wa li ahlika 'alaika haqqo fa'ati kulladhi haqqin haqqo." Wahai Abu Darda, sesungguhnya terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu Rabb kita itu ada hak yang harus engkau tunaikan. Harus engkau tunaikan. Kemudian wali ahlika 'alaika haqq, dan untuk keluargamu, istrimu, anak-anakmu, itu juga punya hak yang harus engkau tunaikan. Kemudian wali nafsika 'alaika haqq, ya, dan untuk tubuhmu, itu juga punya hak yang harus engkau tunaikan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah, maka berikan, berikan hak masing-masing pemilik hak tadi sesuai dengan haknya masing-masing. Ya. Kayak di sini ya, Salman Farisi, bagaimana keluarganya ditelantarkan, Abu Darda istrinya tidak terurus, kemudian senantiasa sholat tahajud, ya, jarang tidurnya. Tentunya di sini ya, dia telah menyepelekan hak untuk tubuhnya yang perlu istirahat, butuh tidur, istirahat. Tuh, Bapak di sini. Kemudian setelah kejadian tersebut, ya, maka fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalikalah. Maka salah satu dari keduanya tadi, Bapak, karena di sini tidak disebutkan yang datang itu Salman atau Abu Darda, yang jelas salah satu orang tadi datang kepada Rasulullah SAW menceritakan kejadian peristiwa malam itu, Bapak. Ya. Ada dua kubu. Ya. Apakah yang benar itu Abu Darda atau Salman Al-Farisi di sini? Kira-kira yang benar siapa, Pak Edi ini? Salman Al-Farisi atau Abu Darda ini? Yang benar siapa, Bapak, di sana? Kalau Pak Anu, siapa? Setelah. Yang benar ini, Bapak. Rasulullah SAW mengatakan, "Sodaqo Salman." Ya, maka setelah sampai kepada Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW, ya, beliau bersabda, "Sodaqo Salman." Sungguh. Tindakan-tindakan Salman Al-Farisi, keputusan Salman Al-Farisi, pikiran-pikiran Salman Al-Farisi itu tepat, benar dia, telah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW membenarkan Salman Al-Farisi yang dibenarkan Rasulullah. Ini Bapak Islam, ya. Al-Quran, hadis, ajaran-ajaran Islam itu mengajarkan kemudian bagi kita semuanya. Allah tidak memerintahkan kita sholat terus atau baca Al-Quran terus, tidak. Tidak Bapak, ya. Tapi indahlah kita tadi, ya, keluarga kita, ya, kita sisihkan waktu. Kemudian dunia kita, ya, kita sisihkan juga waktu. Kemudian juga untuk tubuh kita juga, ya, malam istirahat. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih juga, Inna dina yusrun walisha dadina illa gulama. Sesungguhnya agama ini mudah. Dan siapa yang berlebihan dalam agama, ya, wulu dia wala. Ya. Berlebihan dalam agama, maka dia akan terkalahkan. Ya. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Maka bersedang-sedanglah kamu, ya, sedang-sedang saja. Kalau melakukan amalan, sedang-sedang, ya, bersedang-sedanglah, terus menerus istiqomah. Ya. Waqaribu, dan mendekatlah kepada kebenaran. Bahwa kita berusaha bagaimana hidup ini senantiasa dekat kepada kebenaran. Wa abshiru, dan bergembiralah, jangan sedih, bergembira. Wasta'inu bil ghadwati war rauhati, dan pergunakan waktumu dalam 24 jam itu sedikit di waktu sore hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu pagi hari. Wa syai'in min ad-dujjah, dan sedikit waktu malam. Ini nasihat Rasulullah SAW, bukan kita disuruh salat tadi terus, enggak Bapak, tapi sedikit saja. Sisakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qasda al-qasda tabalugu, ya. Sedikit demi sedikit, ya, maka, ya, kalian akan sampai, ya, tujuan. Bapak, seperti musafir, ya, tujuan kita masih jauh di situ. Tujuan kita mana, Mas Hilmi? Mana tujuan kita ini? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Masih perjalanan yang butuh kita harus matang-matang, Bapak. Ya. Kalau kita nanti salah bertindak, terlalu semangat, tentunya kita akan capek di situ. Ya, capek, lelah. Sehingga kita tinggalkan amal tersebut karena bosan. Makanya Bapak, ya, Rasulullah SAW pergunakan sedikit sore hari, pagi hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu salat kita jaga. Kemudian sedikit waktu malam, sudah, setelah itu sudah buat keluarga kita, buat kerjaan kita. Begitu Bapak Islam. Masyaallah, ajaran yang sangat mulia sekali. Tidak menganjurkan kita untuk sholat terus, baca Al-Quran terus, enggak. Tapi tadi Bapak, ada waktu-waktu sedikit-sedikit saja. Ya, karena kalau kita nanti memberat-beratkan diri, ya, semangat membaca Al-Quran sehingga dia enggak tidur atau sholat tahajud terus, ya, ini tentunya lama-lama akan bosan, nah, berat sekali ini. Nah, akhirnya dia tinggalkan. Dan ini Bapak, ini tadi saya sampaikan bahwasanya ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, di sini Allah tidak menurunkan Al-Qur'an kepada kita semuanya itu bukan maksud Allah agar kita menjadi susah. Kisah ini yang mudah-mudahan bisa memberi gambaran kepada kita, ya, ternyata Islam itu ajaran yang ringan, ya, simple begitu Bapak. Dan misalnya ini bermanfaat. Kemudian kita hari ini kita teori, ya, kita teori Bapak. Alhamdulillah, ya, sedikit demi sedikit, ya, kita sudah, Masya Allah, banyak halaman kita lewati. Terakhir kita sampai halaman 33. Halaman 33 tentang hukum belajar tajwid. Hukum belajar tajwid. Yaitu kalau kita ulang sebentar Bapak, ya, kalau seseorang mengetahui ikhfa, idgham, mad, itu fardu kifayah. Fardu kifayah yang artinya apabila salah satu tempat sudah ada yang menguasai ilmu ini, maka yang lainnya gugur. Akan tadi bapak-bapak, lihatlah paragraf setelahnya di situ sudah kita sering baca, membaca Al-Quran. Kalau kita ingin membaca Al-Quran, itu wajib, harus sesuai tajwid, tidak boleh tidak, tidak boleh asal-asalan. Ya, ini bapak yang wajib main. Jadi tidak apa bapak, kita tidak tahu apa itu ikhfa, apa itu idgham, tidak tahu apa. Tapi harus membaca Al-Quran dengan sesuai tajwid. Kalau orang tidak pernah belajar, ini tentunya akan berat sekali. Ya, berat sekali. Ya, para ulama membuat kaidah-kaidah semacam ini. Ini memudahkan kaum muslimin agar mereka bisa membaca Al-Quran sesuai, ya, sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dibikinlah kaidah-kaidah semacam ini. Ya, kalau seseorang tidak mempelajari ilmu kaidah-kaidah semacam ini, ya, bagaimana dia bisa membaca Al-Quran dengan benar? Jadi bapak, meskipun ilmu ini sepele, ya, kalau seseorang itu meremehkan, maka ini dia akan jatuh, bapak. Dia akan jatuh. Banyak para pencari ilmu yang mungkin belajar di Yaman, yang mungkin belajar di Timur Tengah sana, dia tidak ada perhatian masalah ilmu ini, bapak. Tidak ada perhatian masalah ilmu tajwid ini. Meskipun dia hebat dalam bahasa Arab atau masalah fikih atau masalah akidah atau masalah apa saja dari bidang-bidang ilmu Islam, tapi dia tidak ada perhatian masalah ilmu ini. Sehingga ketika pulang di Indonesia, mungkin masyarakat menanti-nanti dia nanti bisa mengajar. Ternyata Pak, banyak kisah ketika dia mengimami sholat Idul Fitri, ketika itu disaksikan seluruh masyarakat dari belahan Timur Tengah sana. Ketika dia jadi imam, dia jatuh, Pak. Jatuh dalam baca surat Al-Fatihah. Terjadi kesalahan. Dan sehingga dari situ, masyarakat akan menilai, bagaimana Ustaz ini? Al-Fatihah saja masih salah. Kadang-kadang orang-orang tahu, Pak. Orang-orang tahu. Jadi bacaannya salah. Nah, maka sudah, Pak. Gagal. Ini kesalahan. Kesalahan mereka yang semangat mengaji, semangat mencari ilmu, tapi dia tidak ada perhatian masalah Al-Quran. Ya, maka di sini akan bahaya, jatuh di sini. Ini apa ya? Banyak orang-orang yang semacam ini banyak. Ketika membaca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu somad. Salah atau benar di sini, Pak Yati? Salah atau benar? Salahnya Pak Yati. Dia membaca tanpa kolokolah. Salah dia, jatuh. Ya. Dan ini penting, Bapak. Sekali lagi, penting sekali. Makanya Bapak, saya harapkan kita di sini mempelajari ilmu yang sangat penting sekali. Kalau kita salah, ini bagaimana masyarakat kita mengikut kita? Kita aja banyak salahnya di situ. Terus sudah kita baca tentang dalil Al-Quran, tentang wajibnya membaca Al-Quran sesuai tajwid. Di situ Ustaz Abazin sebutkan 3 ayat. Ya, jangan lupa masih 6:30. Kemudian hari ini kita baca dalil-dalil dari As-Sunnah tentang wajibnya membaca Al-Quran sesuai tajwid. Yang pertama adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suila Anas kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala kanat maddan thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu birrahman wa yamuddu birrahim. Artinya di sini Bapak, Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca dengan tartil. Nah, di sini Anas bin Malik karena sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau kisahkan di sini. Kita baca bapak, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika ditanya bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab bahwa bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam itu dengan panjang-panjang. Kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, memanjangkan Bismillah, serta memanjangkan Ar-Rahman dan memanjangkan Ar-Rahim. Ini beliau baca dengan tartil. Saya contohkan Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi begitu Bapak, bacaannya panjang-panjang. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. الحمد لله رب العالمين. سلام. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. سلام. Ini Bapak, ini bacaan yang afdal di sini, tahqiq pelan-pelan. Ini bacaan Rasulullah SAW. Kemudian saya baca yang kedua, perhatikan di sini Bapak, kita akhiri yang kedua di sini. Di sini Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya tetap belajar Al-Quran. Tidak boleh tidak belajar. Ya. Apalagi kita Bapak. Ya. Dengan di sini perintah Nabi SAW kepada para sahabat agar mengambil bacaan dari sahabat yang mampu dalam bidang ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana Abdullah bin Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu istaqra'ul Qur'an min arba'atin min Abdullah bin Mas'ud fabada'a bihi wa Salim maula Abi Hudzaifah wa Ubay bin Ka'ab wa Mu'adz bin Jabal qala la adri bada'a bi Ubay aw bi Mu'adz bin Jabal. Kita baca Bapak terang surah Abu Hazim. Jadi Abdullah bin Amr bin As berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, mintalah kalian bacaan Al-Quran. Ini Bapak. Belajarlah kalian Al-Quran kepada empat orang. Rasulullah sebutkan pertama kali Abdullah bin Mas'ud. Ini Bapak, nomor satu di situ Abdullah bin Mas'ud. Bapak akan dapatkan hadis-hadis ini, semuanya nomor satu Abdullah bin Mas'ud. Ya. Pernah saya ceritakan kepada Bapak-Bapak, Abdullah bin Mas'ud di sini, orangnya bagaimana Pak Miyano dari fisiknya? Orangnya sangat kecil sekali. Mungkin kalau orang Indonesia menyebut orang cebol begitu. Ya. Sahabat duduk, ya, duduk. Dia berdiri. Oh, di sini tingginya sama. Ya. Mungkin seperti anak-anak semuanya. Tapi sudah tua, masih seperti tubuhnya kecil, Bapak. Ini Abdullah bin Mas'ud di sini, Bapak. Ya. Kecil. Kemudian ketika naik pohon, betisnya tersingkap. Kemudian para sahabat apa di situ Bapak? Menertawakan. Ya. Tertawa. Betisnya kok kecil sekali. Ya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ma tathakun. Apa yang kalian tertawakan? Bahwa wallahi la hiya athqalu min Uhud. Betisnya Abdul bin Mas'ud di sini, kalian jangan main-main. Ya. Demi Allah, itu lebih berat daripada gunung Uhud. Kecil Bapak, tapi lebih berat daripada gunung Uhud. Timbangannya nanti di yaumil akhir. Dan kita semua nanti akan ditimbang Bapak, akan ditimbang amalan-amalan kita, tubuh-tubuh kita. Ya. Para ulama Bapak di sini memikirkan, ya, kenapa di situ betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil sekali. Ini baru betisnya Bapak, belum bagian tubuh yang lain. Itu dibanding dengan Gunung Uhud. Gunung Uhud ini beratnya, kalau sama Gunung Lawu ini besar mana Bapak? Mungkin ada yang pernah umrah atau haji. Gunung besar Gunung Lawu ya. Tapi nyata sana juga besar juga ya, luas ya. Kalau ditimbang gimana? Panjang, sudah panjang. Oke, mungkin beratnya yang ada yang tahu, berat. lebih daripada dungu. Ternyata Bapak setelah diteliti para ulama dengan mengumpulkan berbagai dalil-dalil, terutama di sini, ternyata Abdul bin Mas'ud satu permasalahan Bapak. Beliau di sini ternyata ahli dalam apa di sini Bapak? Al-Qur'an. Kalau dia ahli berarti dia juga apa Bapak di sini? Semangat membaca Al-Qur'an. Ini penyebab. Penyebab Abdul bin Mas'ud meskipun dia sangat kecil, tapi timbangannya di yaumil akhir berat. Ya, jelas bagaimana tidak berat Bapak. Bagaimana tidak berat? Kita membaca Alif Lam Mim. Baca satu ayat saja. Itu sudah berapa kebaikan Bapak? 10 atau 30? 30. Sudah 30 kebaikan Bapak. Baca Alif Lam Mim. Ya. Alif Lam Mim. Sama-sama Pak. Alif Lam Mim. Ini sudah kita simak yang luar biasa. Bagaimana mau kita lanjutkan ayat kedua? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, kita mau lanjutkan situ. Sudah berapa huruf situ? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimussalata wa yu'tunaz zakat. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. Sudah berapa Pak? Ya, mungkin kita susah ngitungnya. Tuh Pak, ini masalah Al-Qur'an ini ya, saya lanjutkan. Jadi saya harap Bapak kalau bisa di rumah punya bidet Bapak, bidet khusus mungkin setelah sholat subuh. Ya, atau setelah sholat asar coba buka satu lembar Al-Quran baca apa? Kalau hati mulai tenang senang tambah lagi Bapak halaman berikutnya Bapak ini simpanan yang luar biasa ya, luar biasa apalagi Bapak bisa membaca setengah juz misalnya 5 lembar Al-Quran ya, Masya Allah ya. Lebih-lebih lagi ya bisa sehari bisa 1 juz ya, tentunya simpanan yang luar biasa. Ini nomor satu Bapak, Abdul bin Mas'ud di sini. Ya, Abdul bin Mas'ud. Kemudian Salim Maula Abi Udaifah. Nah, ini. Ya. Kemudian Ubay bin Ka'ab. Saya pernah ceritakan kepada Bapak, Ubay bin Ka'ab di sini salah satu sahabat yang apa Bapak? Masih ada yang ingat? Namanya diapain di sini? Apa ya sih? Dan namanya langsung disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit sana Bapak. Disebut. Disuruh baca apa di sini Bapak? Saya masih ingat surat apa? Dari surat Al-Bayyinah. Ini ada Sahih riwayat Bukhari ya. Ini Bapak. Ini maksudnya wadzakarahumullah fi man indah ini Bapak. Jadi tak kala orang berkumpul di masjid ya, mereka duduk membaca Al-Qur'an. Keutamaan di situ Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut namanya ini maksudnya di sini ya. Allah Subhanahu menyebut nama dia seperti Ubay bin Ka'ab di sini juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya Allah. Mudah-mudahan ya kita di sini ya, masuk hadis ya. Abu Hurairah rawahu Muslim. Ya. Apa ada yang hafal hadisnya? Anaknya Pak Yati apa? Majatamal qaumun fi bait min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazal alaihim sakinah wa ghashum rahmah wa hafatul malaikah wa dzakarul mu'minin indah di sana. Tidaklah satu kaum dia berkumpul di masjid, berkumpulnya di masjid apa? Bukan di rumah. Kalau di rumah tidak mendapat keutamaan meskipun membaca Al-Qur'an. Ya. Meskipun dengerin taklim ngaji, tapi dia tidak mendapat keutamaan ini. Karena di sini syaratnya dia berkumpul di masjid. Mereka berkumpul di masjid membaca Al-Qur'an, belajar dan mengajar, maka ada satu keutamaan, illa nazal alaihim sakinah. Ketenangan akan turun kepada mereka. Yang nomor dua Bapak. Sebagaimana rahmat mereka akan mendapatkan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah tenang dia menambah apa itu mendapat kebaikan-kebaikan. Kemudian apa lagi Bapak? Sebagaimana malaikat, malaikat-malaikat mengelilingi mereka. Tidak sekedar mengelilingi, tapi juga Bapak di sini Bapak mendoakan, ya, mendoakan kita semuanya dengan kebaikan-kebaikan. Yang terakhir apa Bapak? Wa zakarahumullah fiman indah, nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di sini Ubay bin Ka'ab. Namanya langsung disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh membaca surat Al-Baqarah. Ini maka apalagi yang kita cari, Pak? Kalau kita mendapatkan as-sakinah, ketenangan dalam hidup di dunia, tenang. Kemudian kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita didoakan oleh para malaikat, nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberuntungan mana lagi yang kita cari, Pak? Ya, tentunya ini masya Allah, keutamaan yang sangat besar bagi mereka yang mau, ya, untuk menyempatkan waktu, tidak semuanya Bapak, tidak 24 jam. Ya, mungkin barang sejenak datang ke halaqah Al-Quran, ilmu, di situ dia duduk. Sejenak saja, mungkin 1 jam. Bapak akan merasakan tadi 4 keutamaan tadi. Kita lanjutkan, yang kemudian Mu'adz bin Jabal. Nah, ini Bapak, Mu'adz bin Jabal ini, masya Allah, sahabat yang mulia. Berkata rawi hadis Abdullah, saya tidak tahu beliau mulai dengan Ubay atau Mu'adz bin Jabal. Jadi sepakat Bapak, nomor satu adalah Abdullah bin Mas'ud di situ, Bapak. Abdullah bin Mas'ud. Kemudian saya baca Bapak, ini adalah para sahabat yang mulia. Mereka itu orang-orang yang paling fasih dalam pengucapan Al-Quran, namun mereka masih diperintah belajar. Ya Bapak. Lalu bagaimana dengan kita? Orang-orang yang lisan kita, ya. Lalu bagaimana dengan kita? Orang asing, jadi ini bukan orang Arab, kita bukan orang Arab. Yang lisan kita jauh dari lisan Al-Quran. Nah, tentunya di sini kita lebih pantas, lebih semangat untuk belajar Al-Quran. Tidak bisa dibahas Bapak di sini. Insyaallah ya. Dan untuk yang hadis setelahnya, ini lebih jelas lagi tentang membaca Al-Quran harus sesuai tajwid. Ya, kita baca, pertemuan yang akan datang insyaallah. Dan mungkin sama sini Bapak, kita baca tahmid. Alhamdulillah.